Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih baca Adabul Talib ma Syekh. Sekarang masuk pada adab yang berikutnya. Adab yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullah. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه. نشاط semangat. Semangatnya seorang syekh pada pelajarannya. يكون على قدر مدارك الطالب. Sesuai dengan kadar daya tangkap seorang talib. Madarik daya tangkap seorang murid, fistimai, dalam dia mendengarkan pelajaran. Wajam inasih, dalam mengumpulkan semangat dirinya. Watafa'uli ahasisih, dan reaksi indra dia. Ma'asyaihihi hidarsih, sama gurunya ketika dia belajar. Gurunya semangat tak semangat tergantung murid. Muridnya kelihatan bersemangat, kelihatan perhatian, kelihatan serius, gurunya juga semangat. Kalau muridnya malas, tidak ada perhatian, tidak ada istifadah, sibuk ngurusi kerjaan dia sendiri, dan misalnya gurunya malas. Nah, dan ini barakallahu fikum berakibat pada al-hirman. Tamam, mengakibatkan al-hirman, haram diharamkannya sang murid dari ilmu tersebut. Walihada, oleh karena itulah, fahdhar an takuna wasilata qat'in li ilmi. Hati-hati kamu, jangan sampai kau menjadi wasilah, menjadi pihak perantara yang memutuskan ilmu guru tadi. Jadi kamu jangan jadi orang yang menjadi penyebab guru tersebut namanya menyampaikan ilmunya. Bilkasl, dengan tindakan malas, malas-malasan. Walfutur, dan lemah semangat belajar. Waletika, dengan sandaran. Etika itu miring begini. Ini etika. Kalau di tembok kali di tembok namanya isnad. Paham ya? Kalau nempel begini di tembok namanya isnad. Kalau etika miring ala syekh. Tetap begini atau yang sebelah kirinya. Supaya orang santai. Wan sirafi dhihni atau otaknya pergi kemana-mana. Wafuture, dan juga lemah dalam berpikir. Ini semua tindakan-tindakan yang membuat seorang syekh, seorang guru tadi malas ngajar. Paham? Kalau yang di pesantren misalkan, gurunya sudah datang, muridnya masih belum pernah datang. Yang ini mandi, yang ini masih nyuci, yang ini masih sarapan, yang ini masih pakai baju, yang ini masih pakai ini, nunggu gurunya datang satu, kadang kumpul semua, kadang kumpul semua. Itu jelas tindakan-tindakan yang membuat lemah semangat seseorang untuk mengajarkan ilmunya. Gitu ya. Sehingga dalam bab yang semacam itu, adabnya seorang talib duluan datang sebelum guru. Atau ketika daris, sampaikan ilmu oleh gurunya, yang ini bersandar, yang ini bertelekan, yang ini ngantuk, yang ini tidur, yang ini ngorok, yang ini nulis sendiri, yang ini buka-buka buku, yang ini ngelamun sana kemari, gak perhatian, dan semisalnya itu juga merupakan hal-hal yang membuat seorang syekh menjadi malas untuk mengajarkan ilmu. Maka kamu jangan menjadi pihak yang menjadi penyebab putusnya ilmu tersebut. Allahu musta'an. Qala Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Kata Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, haqqul fa'idah, haknya sebuah faedah, ini faedah ilmiah, dia punya hak. Haknya faedah ialah alla tusaqa illa ila mubtadiha, jangan dihantarkan siak, tusaqa ya suku itu menggiring gitu ya, jangan digiring, jangan dihantarkan, jangan disampaikan kecuali kepada orang yang mencarinya, mubtadiha, orang yang mencarinya. Wala tu'raba, dan tidak dipaparkan faedah itu illa 'ala raghibi, kecuali pada orang yang menyukainya. Raghiba fi mencintai, raghiban membenci. Jadi dia raghiba fiha, orang-orang yang mencintai, yang mengharapkan faedah tersebut. Fa idza ra'al muhaddits ba'd al-futuri min al-mustami', kalau seorang muhaddits yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan hadis, dia melihat sebagian kemalasan dari seorang mustami, pendengar ilmunya, falyaskut, maka dia harus diam. Ini adab. Fa inna ba'dal udaba yaqal, sebab sebagian orang-orang adib, orang-orang sastra, orang-orang udaba mengatakan nasyatul qail ala qadri fahmil mustami', semangatnya orang berbicara tergantung kadar pemahaman yang mendengarkannya. Menyampaikan semangat, tidak ada yang paham, tidak ada yang perhatian, it's good, diam sudah. Ilahuna alhamdulillah. Gitu ya. Dikarenakan barakallahu fikum, ada faedahnya atau sedikit sekali faedahnya itu. Atau terjadi sesuatu yang membuat bencinya seorang guru atau bencinya seorang mustami yang mendengarkan, yang muridnya tadi atau guru yang mustami tadi itu merasa bosan atau semisalnya, sehingga dia nggak suka dengan apa yang disampaikan sama guru tadi, atau nggak suka sama guru tadi, atau gurunya yang bosan dan semisalnya membuat dia benci, nggak suka dengan para mustami ini dan semisalnya. Kalau kulihat hal banyak sekali mabarat, maka tidak diam, yes good. Tsumma saqa bi sanadihi an Zaid bin Wahb, kemudian Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah membawakan dengan syaratnya sampai kepada Zaid bin Wahb, qala, dia mengatakan qala Abdullah, berkata Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, ikhwan, hadithil qaum ma ramakuka bi absin, hadithil qaum, sampaikan hadis, sampaikan ilmu kepada satu kaum, ma ramakuka bi absarihim, selama mereka memperhatikan kamu dengan pandangan-pandangan mereka. Ramkul basar itu pandangan yang tajam. Selama mereka memandang kamu dengan perhatian. Fa idza ra'aita minhum fatratan fanza', tapi kalau kamu melihat dari mereka fatrah, mulai loyo, patah semangat, lemah semangat, fanza', maka cabut, jangan kamu teruskan ilmu tersebut. Ada barakallah. Sehingga kalau ada seorang guru kok malas-malas ngajar misalnya, itu jangan nyalakan gurunya dulu. Yang kali pertama disalahkan murid-muridnya, harus ngajar. Kita ini ada apa ya, kok gurunya jadi malas ngajar dulu. Ternyata dicek, ya memang murid-muridnya itu yang beling-beling, yang bandel-bandel, yang enggak ada adabnya dan segala macamnya. Gurunya malas. Itu pada umumnya. Ada juga yang memang gurunya yang malas. Allah. Gurunya yang dikasih adab supaya punya semangat dalam menyampaikan ilmunya kepada talaba. Wallahul musta'an. Ini prinsip ikhwan. Sehingga bapak, ini prinsip juga berlaku bagi pihak yang menyampaikan ilmu di mana saja. Sehingga ini prinsip untuk para dai di antaranya. Tamam. Ketika ilmumu tidak diterima di sebuah masyarakat. Jangan ngoyo, tahu jangan ngoyo. Jangan bersemangat ngotot untuk terus memberikan ilmu tadi kepada orang tersebut. Cari tempat yang lain yang masih mau menerima dakwahmu, yang masih mau menerima ilmumu. Tamam? Agar tentunya yang kemudian sekali ngomong mau ngotot ini jangan jadi. Oh, enggak, artinya sudah upaya. Setelah upaya maksimal menyampaikan ilmu di sebuah tempat ternyata tidak mereka terima, maka jangan menghinakan ilmu setengah-tengah mereka. Pindah ke tempat yang lain yang masih menerima. Naam. Barakallah. Prinsip mereka, medan dakwah itu luas, tidak selebar daun kelor. Kata gitu ya. Sangat luas sekali. Di sini enggak mungkin, di sana. Sana enggak mungkin, di situ. Di sekian banyak tempat yang memungkinkan bagi antum untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ini prinsip. Hadithul qawm ma ramakuka bi afsarihim fa idza ra'aita minhum fatratan fanza'. Hadap yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala al-kitabatu 'ala asy-syekh halat darsi wal mudzakarah. Menulis faedah dari seorang syekh halat dars ketika sedang belajar, wal mudzakarah dan ketika sedang bermudzakarah meraja'a ilmu. Wa hiya takhtalifu min syekhin ila akhar fafham. Ini berbeda-beda terkait dari itu syekh ke syekh yang lain, maka fahamilah. Artinya fahamilah kemauan masing-masing syekh tadi. Maksudnya ada seorang syekh yang senang untuk menyampaikan ilmu dan ditulis. Yang ditulis ya, dimelakkan sama dia. Dimelakkan, maka nulis semuanya. Ketika syekh menginginkan demikian dan kamu nulis, itu namanya adab. Yang enggak nulis gak punya ada. Paham ya? Ada pula seorang syekh yang menginginkan, seorang guru yang menginginkan, jangan tulis dulu. Dengarkan baik-baik keterangan yang ada. Dia menerangkan panjang lebar supaya paham. Nanti dia ngasih khulasah, ringkasan. Dia ditulis ringkasannya tadi. Ketika ada orang yang nulis ketika syekh mensyarah, menerangkan, ini namanya khilaful adab. Paham ya? Yang kedua ya, gurunya kepengen didengarkan dulu ucapannya. Jangan kamu nulis. Kalau kamu nulis saat itu, maka kamu menulisi adab. Maka kamu dengarkan baik-baik, perhatikan dengan baik, cermati apa yang sampaikan sama sang guru sampai kamu faham. Ketika guru mengatakan tulis, baru kemudian kamu nulis. Tamam? Kadang dia mengimlakkan ikhtisar, terkadang memang dia menginginkan muridnya itu menulis apa yang dia dengarkan tadi. Kamu ringkas sendiri apa yang kamu dengarkan tadi terus. Maka baru kamu tulis. Itu namanya latihan sama fahmul masmu'. Ada mungkin menulis sendiri dengan bahasa antum, ringkasan dari apa yang kamu faham dari guru tadi. Maka yang cerdas dapat banyak, yang malas dapat sedikit. Gitu ya. Allah. Ala kulli hal yakhtalif min syaikhin ila, tergantung masing-masing guru. Qala rahimahullah wa li hadza adabun wa syartun. Tentang bab ini ada adabnya, ada persyaratannya. Insyaallah. Amal adab, adapun adab. Fayambaghi laka an tu'lima syaikhaka annaka sataktub. Maka seharusnya, selayaknya bagi kamu, engkau memberitahu gurumu ketika kamu hendak menulis. Au katabta ma sami'tahu mudzakaratan, atau kamu hendak menulis apa yang kamu pernah dengarkan dari gurumu yang mudzakara itu. Ini adabnya. Ini barakallahu fikum, dimulai sebelum dars. Baik untuk menulis atau merekam atau semisalnya. Izin dulu. Oh, ini belum dinyalakan. Syekh boleh saya rekam ceramah ini? Fadal masyur. Direkam. Ada adab ya. Kalau saya mengatakan, lah jangan direkam. Ya Allah. Tapi ini masih mati ya, dimasukkan. Yang kemudian hidup, tiba-tiba dimasukkan, ngerekam, dibalik, saku. Ada pengalaman tadi. Itu rekaman. Atau menulis. Syekh, boleh faedah yang disampaikan kami tulis. Kalau mereka mengatakan, tulis. Kamu tulis. Kalau mengatakan, jangan, maka jangan. Tergantung gurunya masing-masing. Barakallah. Yang selama ini gimana? Di sini ada pembahasan. Bagaimana kalau gurunya di kamu taruh di depannya, gurunya muridnya nggak izin, gurunya jadi aja. Bagaimana ini? Jawabannya barakallahu fikum. Kalau diamnya itu menunjukkan ikrar, tamam, al-ikrar wa ridha, la bas, tidak ada masalah. Sekarang koridornya apa sekarang? Lupa diam. Idris. Sekarang korinah yang sedang antum alami sekarang ini apa? Korinah tidak boleh, korinah ikrar atau korinah apa? Ikrar ya. Tahu dari mana kok ikrar? Dari kebiasaan. Masya Allah. Dari kebiasaan kalau ada masalah gitu. Kalau ada masalah mesti taruh. Simpen. Gitu ya. Nah, di sini kan aja malah kita tanya rapi sama gurunya. Nah, itu menunjukkan gurunya tadi meribai atau mengikrarkan kebolehan direkamnya atau ditulisnya darisnya itu. Atau mihme. Sehingga menunjukkan ya karena tina'azakumullah, adabnya seorang tali itu sangat detail. Hal-hal yang semacam ini pun dibahas oleh para ulama. Sallahu alaihi wasallam. Wa amma syarat, adapun persyaratannya. Jadi kan adabnya yang afdholiyah. Yang ini persyaratannya minimalnya. Fatushiru ila annaka katabtahu min sama'ihi min darsih. Engkau memberikan isyarat bahwasanya engkau akan menulis sama'nya sang guru dari darsnya, dari pelajarannya. Tidak apa yang dia dengarkan dari gurunya ketika dia daris. Allahu musta'an. Ada budaya. Ada pun terkait dengan sukutul al-mudarris tadi itu korinahnya harus dengan korinah. Kalau menunjukkan di ikrar, qorida, labas. Tapi kalau misalkan ada korinah yang menunjukkan dia tidak suka, maka jangan. Tapi yang afdal, yang baik, yang ada barakallahu fikum dengan isti'zan, meminta izin dari Tuhan. Allahu musta'an. Lain guru, lain yang dia inginkan. Maka Nabi mengatakan fafham. Takhtalif min syaikhin ila akhar fafham. Sehingga jangan pukul rata. Jangan mengatakan long syekh itu aja boleh, kok yang ini enggak boleh. Gimana saya satu itu? Jangan bilang begitu. Beda satu syekh dari syekh yang lain. Maka masing-masing harus ditai izin. Setelah itu baru kamu akan tahu, oh syekh ini boleh, yang ini enggak boleh, yang ini mau, yang ini enggak mau. Akan nampak ya barakallahu. Nah, khususnya ketika yang disampaikan atau pembicaraannya itu pembicaraan yang sifatnya itu konsumsi pihak khusus, bukan untuk umum. Entah terkait dengan masalah-masalah fitan barangkali, terkait dengan masalah fitnah, terkait dengan masalah pribadi seseorang, terkait dengan kehormatan seseorang dan semisalnya. Perkara sifatnya itu untuk pihak tertentu, forum khusus, bukan forum umum. Maka harus betul-betul lebih meminta izin kepada sang guru untuk boleh merekam atau tidak, nulis atau tidak. Allahu musta'an. Hadza wadih. Sekarang kita bahas adab yang terakhir, dan ini merupakan pembahasan yang cukup panjang dan lebar dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Dan ini merupakan prinsip seorang thalibul ilmi, juga prinsip ahli sunnah wal jamaah. Qala rahimahullahu ta'ala at-talaqqi 'anil mubtadi'. Hukum talaqqil ilm, menimba ilmu dari seorang ahli bid'ah. Jadi maka dengan mubtadi' di sini seseorang yang sudah diklaim sebagai mubtadi', ya. Diklaim sebagai mubtadi'. Adapun sahibu bid'atin, seseorang yang pernah terjatuh dalam sebuah kebid'ahan, itu lain pembahasan. Kalau yang terjatuh itu mungkin karena zallah, kekelinciran, mungkin dikarenakan hafwah atau yang semisalnya, maka ada upaya pembenaran terlebih dahulu. Tapi yang dimongkong sekarang ini adalah ahlul ahwa wal bidah. Artinya sudah diklaim sebagai mubtadi umbal. Qala rahimahullahu ta'ala ihzar abal jahli al mubtadi. Dijuluki Abu Jahal. Hati-hati kamu dari Abu Jahal, yaitu al mubtadi. Masyaallah. Alladzi massahu zaighul aqidah. Seseorang yang ditimpa penyimpangan akidah. Wa ghasyiyathu sahbul khurafah, dan diliputi oleh awan khurafat. Wa yuhayyihakimul hawa, dia bertahkim, berhukum dengan hawa nafsunya. Wa yusamlihil aql, dan dia namakan dengan akal. Wa ya'dilu 'anil nas, dan dia berpaling dari nas. Adalah an itu mala anhu, berpaling daripadanya. Paham ya? Kalau adalah ila menuju kepadanya. Kata-kata adalah saja mengandung makna adil. Itu harus tahu bagaimana ta'adinya, muta'adinya. Itu di ilmu sharaf apa nahwu? Ilmu sharaf. Nah. Di sini wa ya'dilu 'anil nas, maka dia berpaling dari nas Al-Qur'an. Ini barakallahu fikum. Nampak yang dimaksud sama beliau ialah dari kalangan ahli kalam, ahli falsafah, orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada nasul Quran wal hadis. Beliau mengatakan wahalil aqlu illa fin nas, belum bukankah akal itu hanya ada pada nas? Al-jawab betul pada nas. Prinsipnya ikhwan, an-naqlu sahih la yu'aridul aqlas sarih. Nas yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Barakallahu. Al-aqlus sahih la yu'aridu an-nasus sarih. Terbalik. Jadi an-nasus sahih la yu'aridul aqlas sarih. Sama saja. Nas yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Barakallah. Dan yang namanya akal, fungsinya itu ialah untuk memahami nasul Qur'an wa sunnah. Itu fungsinya akal. Diminta untuk tadabur ayat, tadabur hadis. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabur Quran, ataukah di hati mereka ada penutupnya? Yang diminta tadaburnya, sehingga al-akal difungsikan, digunakan untuk memahami Alkitab wa Sunnah. Itu akal yang sehat, akal yang selamat. Bukan kemudian akal dijadikan sebagai hakim dalam menetapkan sebuah permasalahan. Allahumma musta'an. Wa yastamsiku bil dha'ifi. Kemudian dia mubtadi tadi itu yastamsiku bil dhaif, berpegangan dengan hadis yang dhaif, pendapat yang dhaif. Wa yab'udu 'anil sahih, dan jauh dari hadis yang sahih atau pendapat yang sahih. Ini mereka ya. Ciri mereka tahkimul hawa, berhukum dengan hawa nafsu. Yang kedua takdimul akal ala naql, mendahulukan akal daripada penukilan. Kemudian at-tamassuk bil dhaif, berpegangan dengan hadis yang dhaif dan jauh dari yang sahih. Tiga poin disebutkan sini. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuqaru lahum ayyuban ahlus syubuhati wa ahlul ahwa. Mereka juga disebut sebagai ahlus syubuhat dikarenakan mereka penuh dengan syubuhat. Penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir. Wa ahlul ahwa, dikatakan sebagai ahlul ahwa dikarenakan mereka tahkimul hawa, berhukum dengan hawa nafsu bukan dengan nas. Walidzalika kana Ibnu Mubarak rahimahullahu taala yusammil mubtadi'ata al-asagir. Adalah Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menjuluki mubtadi'ah sebagai asagir, orang-orang kecil. Walaupun tua umurnya. Kullu mubtadi'in saghir, dzalil, dikarenakan dia menyelisih sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya ya, Man? Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ja'ala as-saghara wa dhillata 'ala man khalafa amri." Nah, dan Allah menjadikan as-saghar kekerdilan, wa dhilla kehinaan, ala man khalafa amri, bagi orang-orang yang menyelisih sunnahku. Hadis itu panjang ya, Man. Itu penggalannya. "Wa ja'ala as-saghara wa dhillata 'ala man khalafa amri." Wa qala Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Dzahabi rahimahullah menyatakan, ini ucapan ketegasan sikap. "Idza ra'aital mutakallim al-mubtadi' yaqul." Kalau kamu melihat seorang mutakallim ahli ilmu kalam yang mubtadi' itu mengatakan, "Da'na minal kitabi wal ahadits." Tinggalkan kami, biarkan kami dari kitab dan hadis. "Wa hatil aql." Datangkan akal kepada kami. "Fa'lam annahu Abu Jahal." Ini Abu Jahal ini. Bagaimana mungkin dia mendahulukan akal daripada penukilan? Abu Jahal, orang goblok ini. "Wa idza ra'aita salik at-tauhidi." Dan kalau engkau melihat as-salik, orang yang suluk sufi, at-tauhidi, yang punya prinsip manunggal ing Gusti kawula, yang punya prinsip wahdatul wujud, ini kaum sufi ya. "Yaqul," dia mengatakan, "Da'na minan naqli wa minal aql." Tinggalkan kami, biarkan kami dari penukilan dan akal. Nakal tidak mau, akal tidak mau. "Wa hadza dzauq wal wujud." Datangkan kepada kami dzauq. Dzauq itu perasaan. "Wal wujud." Itu ya sama dengan itu ya, yang dia rasakan dalam hatinya. Yang mereka istilahkan dengan ma'rifat. Nah, dengan prinsip hadatsanya qalbi an rabbi, hatiku menyampaikan dari Rabbku. Ini namanya dzauq wal wujud. Kalau kamu melihat orang semacam ini, fa'lam annahu iblis. Ketahuilah ini orang iblis. "Qad dhahara bi surati bashar," yang telah muncul dengan bentuk manusia. "Aw qad halla fi," atau iblis yang telah merasuki manusia tadi. "Fa'in jabunta minhu fahrub," kalau kamu takut darinya, lari kamu. "Fa'in jabunta," kalau kamu takut minhu, daripadanya, fahrub, lari kamu. "Wa'illa," tapi kalau kamu enggak takut, kamu berani, fasrahu, kamu duel lawan dia, gulat sama dia. "Wabruk ala sadri," kemudian kamu tindih dadanya. Duel, kamu jatuhkan, tindih dadanya. "Waqra alaihi ayat al-kursi," lalu kamu bacakan ayat al-kursi. "Wahnakhu," dan kamu pegang lehernya. Siapa kan ya, Pak? Maksudnya tadi itu dijatuhkan, tindihi dadanya, pegang lehernya, bacakan ayat al-kursi. Siapa kan? Di ruqyah. Kenapa? Ada jin. Allahu musta'an. Ini sikap keras barakallahu fik yang disebutkan di sini ala Dzahabi rahimahullah untuk ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan ini merupakan prinsipnya Ahlussunnah. Yang pertama terkait dengan ahli ilmu kalam, yang kedua ini dengan kaum sufi. Nah, yang semacam ini barakallahu fikum untuk dipraktikkan dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita, ya bukan orang sembarangan yang melakukannya ya. Yang memungkinkan demikian kalau yang ghalib, yang dominan, yang dominan ya Ahlussunnah, mereka ini minoritas dan tidak mau diajak perkara kebaikan. Itu pun dilakukan oleh orang-orang yang punya pengaruh di situ. Tapi kalau kemudian orang-orang kayak kita ini melihat, wah ini ada sufi, apalagi di Madura banyak ini, Madura saja ini. Nah, udah langsung kamu sufi, siap-siap tidak ada duel, jatuhkan ekskursi keluar itu carok jadinya. repot itu saja ya. Iya, kalau dianya anu yang di belakangnya dia banyak. Dan demikian itu harus jangan pertimbangan dalam masalah wal mafasid. Barakallah. Nah, pengertian wahnakhu dicekik itu begabungin sampai di sampai mati gitu. Allah Qala rahimahullahu taala. Belum panjang membawa maksudnya untuk menerangkan sahihnya lebih lanjut. Qala rahimahullahu taala wa qala aidan rahimahullah wa qara'tu bi khatti Syekh Al-Muwaffaq. Katanya Zahabi, aku pernah membaca dengan tulisannya Syekh Al-Muwaffaq Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qal, dia mengatakan sami'na darsahu. Kami pernah mendengarkan pelajarannya, yakni Ibnu Abi Asrun. Ma'akhi Abi Umar, bersama dengan saudaraku Abu Umar. Wang kata'na. Tapi kami terus putus lain. Malaki ikut darisnya Ibnu Abi Asrun. Fasami'tu akhi yaqul. Saya mendengarkan saudaraku mengatakan, dakhaltu 'alaihi ba. Saya masuk lagi setelah itu kepada Ibnu Abi Asrun. Faqala, maka dia mengatakan, liman qata'tum 'anni? Kenapa kamu kok putus dari aku? Enggak lagi menghadiri darasku. Qultu, saya katakan kata saudaraku tadi, Abu Ubad, inna nasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang mengatakan innaka asy'ari. Sesungguhnya kamu itu asy'ari. Dia memikiran asy'ari. Faqal, maka kata Ibnu Abi Asrun mengatakan, wallahi ma ana asy'ari. Demi Allah aku bukan asy'ari. Ini kebiasaannya semua orang ya, Pak. Hizbi, nak sebelah. Tidak. Tidak mau dikatakan dia sebagai hizbi. Tidak mau dikatakan sebagai asy'ari. Orang bilang itu asy'ari. Wallahi, wallahi, bukan asy'ari. Allah. Yang mana yang percaya? Hah? Yang dipercayai barakallahu fikum ialah khabarun nasil khabarun nas as-siqat. Beritanya orang-orang yang terpercaya. Yang ini enggak bisa kamu percayai. Yang namanya maling, namun dibilang maling. Yang namanya koruptor, namun dibilang koruptor. Enggak ngomong ya. Kalau khabarnya siqah, diterima. Hada makna al-hikayah, inilah makna al-hikayah. Syahidnya barakallahu fikum ya, tindakan Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan saudaranya Abu Umar tidak mau lagi hadir pada pelajarannya seseorang yang dikatakan Asy'ari. Tinggal dia, menjauh dari majelis tersebut. Juga mengisyaratkan barakallahu fikum tidak belajar kepada mubtadi itu umum meliputi semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, baik bid'ah fikrah, bid'ah amaliyah atau yang punya semisalnya. Bid'ah fikiyah atau punya ibadiyah. Semuanya enggak boleh. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Malik rahimahullahu ta'ala qala, "Fa mangata yu'khadhul ilmu an arba'atin." Ilmu tidak boleh diambil dari empat pihak, empat jenis orang. Yang pertama safihun yu'linus safah. Orang yang safih, yang bodoh, yang terang-terangan bodohnya. Ya, jangan kamu ambil ilmu dari orang yang bodoh. Katanya mereka faqiru syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa dan mungkin memberi. Nah, kalau kamu belajar sama orang-orang bodoh, apakah kamunya lebih bodoh daripada gurumu tadi? Atau apa? Beliau mengatakan wa in kana arwan nas, walaupun dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan. Artinya walaupun dia orang yang pandai bicara. Dulu masalah riwayat ya banyak riwayat. Tapi dia orang safih, namun dia apa-apa. Kalau sekarang ini tong kosong, nyari bunyinya, pandai ngomong, orasinya masya Allah, tapi nol kosong, nggak ada ilmiahnya sama sekali. Jangan ngambil dari dia. Yang kedua, wasahibu bid'atin yad'u ila hawa. Hada wa syahid. Dan sahibul bid'ah yang menyeru kepada hawa nafsunya. Jangan kamu ngambil dari mereka. Ini larangan dari Imam Malik rahimahullah. Yang ini prinsip jelas. Yang ketiga, waman yakdzib fi haditsin nas, dan seseorang yang berdusta ketika bicara dengan orang lain. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadits, walaupun aku tidak menuduhnya dia dusta dalam perkara hadits. Ya, ini orang yang suka berbohong dalam berbicara. Kalau dia dusta dalam perkara hadis, jelas, nggak boleh bekerja, opok. Tapi yang dimaksud sekarang orang yang suka berdusta ketika bicara sama orang lain, suka membohongi orang, jangan. Yang keempat, wasalihun abidin fadil, orang yang sah, orang yang abid, orang yang fadil yang mulia. Idza kana la yahfadhu ma yuhaddits, kalau dia tidak menghafal apa yang dia sampaikan. Pada masa dulu, barakallahu fikum, dulu itu masa-masa orang sangat cinta dengan hadis Rasul SAW. Hubbul ilm sangat tinggi, cinta ilmu sangat tinggi pada masa itu. Dan pada masa itu masa-masa keemasan para ulama ahli hadis. Tamam? Mereka sangat masyhur di kalangan umat Islam. Ahli ibadah yang dikenal sebagai abid, zahid, yang fokus ibadah, mereka ini ikut-ikutan gitu. Paham ya? Ikut-ikutan dengan para ulama ahli hadis. Karena kan hubbul hadis, hubbul ilm yang sangat tinggi pada masa itu, mereka juga ikut-ikutan. Tetapi tidak mengikuti tarekatnya para ulama hadisin. Paham ya? Maka mereka juga ikut menyampaikan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kadza, dengarkan dari sifran begini, begini, begini, begini, begini. Akibatnya barakallahu fikum ialah kathura fihim su'ul hifdz, banyak terjadi pada mereka jeleknya hafalan. Wa kathura fihim, tamam, kathatul ghalat, dan banyak pada mereka kesalahan yang fatal yang banyak. Dalam perkara apa ini? Dalam perkara hadis, paham ya? Dikarenakan tidak ikut dengan tarekatnya para ulama muhaddits. Mereka sibuk dengan belajar, sibuk dengan ibadah. Ya, sekali hadir, dengarkan, ngambil dari sibulan, dari sialan, ibadah lagi dan segala macamnya. Akhirnya banyak yang sayul hifdhi, banyak yang kathirul ghalat, yang banyak kesalahannya, banyak yang goncang hadisnya dan segala macamnya. Akhirnya tinggalkan hadis pada para ulama. Tipe ini yang dikatakan sama beliau. Orang yang saleh, yang abid, yang fadil, kalau tidak menghafal apa yang disampaikan. Maksudnya kalau dia seorang yang abid, yang fadil, tapi dia seorang yang wabid, mutkin, siqatun, adlun, maka diterima ya. Paham ya? Diterima. Tapi kalau semata-mata abid, semata-mata saleh, tapi ilmunya tidak mutkin, tidak boleh diambil. Allahul musta'an. Pada masa itu, ikhwanatina azzaikumullah, ada tiga pihak. Pihak yang pertama yang betul-betul sangat perhatian dengan hadis. Nah, dikarenakan masa itu masa yang betul-betul masa cinta dengan ilmu. Tetapi ma'indahu ibadah. Tidak ada ibadahnya. Bahkan jatuh dalam berbagai macam kemaksiatan. Hafid kabir. Wah, hafalnya luar biasa. Tapi dia syaribul khamr. Tamam, minum khamr. Tamam, la yusalli, kadang enggak salat. Dan semisalnya. Itu ada ya, Pak? Ada itu. Wati hafid kabir, dikenal hafalan luar biasa. Ah, bukan kolak-kolak luar biasa. Ibaratnya enggak ada. Ini banyak dikumpulkan beberapa orang rawi. Tamam, rawi fil hadis hafid, tapi dia kadang yasrib, nyolong, maling, kadang yasrob, minum khamr, kadang layu sholli jum'ah, gak sholat jum'atan sama wudhu, kadang layu sholli dan segala macamnya. Banyak itu ya, Pak. Ini tipe yang pertama. Bagus sama jelek ini? Jawabannya jelek ya. Di antara yang mereka contohkan barakallahu fikum ialah Asy-Syadzakuni, Sulaiman ibn Dawud, Abu Dawud Asy-Syadzakuni. Tahu Asy-Syadzakuni? Pernah dengar nama ini? Oh, dong, Sulaiman ibn Dawud Asy-Syadzakuni. Ini hafid kabir, diakui hifdzuh, hafalan dia dengan digelarkan oleh para ulama besar pada masa itu. Hafid, tapi dia yashrabul khamr. Minum khamr. Tamam, disebutkan dalam tajamannya demikian. Qalu yashrabul khamr. Tipe yang kedua, yang tadi dikenal di kalangan masyarakat, abid, zahid, fadil, saleh, masya Allah. Tapi dia jelek hafalan terkait dengan masalah hadis, tidak perhatian dengan al-hadis. Paham ini? Ini tipe yang kedua. Bagus sama jelek? Enggak bagus ya. Sementara tipe yang ketiga, barakallahu fikum, keumuman para ulama kita, al-hadith, al-athbat, al-thiqat, al-masyahid, mereka mengumpulkan antara ibadah dan ilmu. Di kalangan umat dikenal sebagai muhaddits kabir, hafidh kabir, imam al-hadith pada masanya. Di saat yang sama dikenal abid, fadil, saleh. Contohnya sangat banyak. Seperti ada yang memberikan satu contoh, siapa mereka ini di antaranya? Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Allah yang tamam, dikenal ibadahnya ya. Abid, luar biasa. Bahkan mujahid yang berjihad di sabilillah. Semua khisal al-khair, semua perang kebaikan ada pada beliau. Bahwa beliau muhaddits besar, imam ahli Khurasan. Wa kata Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad, wa ila akhirihim. Umumnya para ulama ulama ahli hadis pada masa itu mengumpulkan antara kedua-duanya. Hadza huwal afdal wal akmal. Allahu musta'an. Silakan. Qala rahimahullahu ta'ala fa ya ayyuha talib. Sudah belum membuktikan banyak penukilan dari salafun salih yang menunjukkan mereka tidak mau mujalah dengan ashabul ahwal bidah. Belum mengatakan faya ayuh talib, wahai para santri, wahai para murid, idza kunta fis sa'ati wal ikhtiyar, kalau kamu dalam keluasan dan ikhtiyar bisa memilih, fala ta'khud an mubtadi'in, maka jangan sampai engkau mengambil ilmu dari seorang mubtadi', rafidhiyin au kharijiyin au murji'in au qadariyin au quburi, baik dari seorang rafidhah atau dari seorang khawarij atau murji'ah atau qadariyah atau quburiyah wa hakadha. Beliau mengatakan idza kunta fis sa'ati wal ikhtiyar, kalau kamu ada keluasan, masih banyak ulama ahlu sunnah, masih banyak masyayikhus sunnah, masih banyak thullabul ilm min ahlu sunnah, ada keluasan, maka jangan sekali-kali ngambil dari mubtadi. Difahami, kalau belajar kepada mubtadi pada saat yang darurat, hal ikhtiar diperbolehkan. Paham ya? Pembolehannya barakallahu fikum dengan persyaratan. Yang pertama ialah tidak ada satu orang pun dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang ada atau yang mampu mengajarkan ilmu tersebut. Yang ada hanya siapa ya? Hadil Muqtadi. Nithab, ilmu faraid mewaris. Faraid ini anda harus tahu, mereka canggih dalam kalangan faraid yang macam-macam sama mereka ya. Sama yang dimakan dengan mereka di sini. Ya, ahli bidah dari kalangan kaum sufi. Tamam, yang berlambang hijau itu. Itu di samping mereka jagoan nahwu juga jagoan faraid. Ya fikri ya. Masya Allah. Ini lagi menghadapi ahli bid'ah ini. Kalau enggak ada biasa bergantung, kalah tuh fikri. Allah Ustaz. Hah? Mereka tuh jago dua ilmu, ya, ilmu al-Arabiyah wal faraid. Nithar. Nithar. Tidak ada satu orang pun dari kalangan ahlu sunnah yang mampu mengajarkan ilmu ini. Tidak ada. di sebuah negara atau sebuah tempat yang luas itu, tidak ada satupun dari kalangan ulama sunnah atau masyayikhus sunnah atau du'atus sunnah, thullabul ilmi ahlus sunnah yang mampu dan bisa mengajarkan ilmu ini. Padahal harus dipelajari, diterangkan yang betul, yang syar'i, masalah pembagian waris. Yang ada cuma tokoh sufi hadza. As-salikiyat tauhidi tadi. Sufi. Dikenal dia jago dalam perkara faraid. Maka terpenuhi syarat yang pertama dalam kondisi itu, kondisi darurat. Baru syarat yang pertama, ya, baru syarat pertama. Itu gambaran daruratnya. Syarat yang kedua, barakallahu fikum, ialah engkau tidak dikhawatirkan terpengaruh dengan akidahnya. Hadza talib la yaghtar bihi. Santri ini tidak terpengaruh, enggak tertipu dengan gurunya yang mubtadi itu. Berarti muridnya itu harus mapan akidahnya. Bisa mengcounter afkar, pemikiran yang menyimpang yang ada pada gurunya, dan dia mampu untuk mengambil ilmu yang dia inginkan saja. Faraidnya dapat, bid'ahnya gurunya alaih SPNDW. Jadi ambil. Ini dua perkara yang sangat penting disebutkan, ya. Yang disediakan sama Imam Az-Zahabi rahimahullah, lana syirkuhu wa alaihi bid'atuh. Lana syirkuhu wa alaihi bid'atuh. Untuk kita kejujuran dia atas dia kebid'ahan. Yang terkait dengan masalah salah-salah rawi yang Syiah. Tapi dia sangat jujur. Maka diterima rawi ini dan dikatakan lana syirkuhu wa alaihi bid'atuh. Paham ya? Terkait dengan contoh yang saya bawakan, lana faraiduhu wa alaihi sufiyatuh. Kita ambil ilmu faraidnya atas dia sufiyahnya. PNDW kalau begitu sufiyah. Yang ini ada. Itu dua persyaratan penting yang disebutkan oleh para ulama. Adapun zaman sekarang ini, barakallahu fikum, kondisi kalian masih dalam kondisi as-sa'ah wal ikhtiar, alhamdulillah. Paham ya? Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang mampu mengajarkan ulum syatta, berbagai macam ilmu agama, dan dari kalangan ahlus sunnah. Nah, sehingga la takhud an mubtadi'in, jangan ngambil sedikit pun dari seorang di kita. Ini prinsip ya, prinsip. Belum mengatakan selain. Ini antum camkan baik-baik. Fa innaka lan tablugha mablagha ar-rijal. Sebab sesungguhnya engkau tidak akan mampu mencapai martabatnya seorang rijal, seorang tokoh. Yang rujulah seorang tokoh. Sahih al-aqdi fi din, yang sahih akidah dalam keragamannya. Madin al-ittisal billah, yang kuat hubungannya dengan Allah tabaraka wa taala. Sahih an-nawar, yang benar sahih cara pandangnya, cara berpikirnya. Taqful athar, yang kau mengikuti atharnya salafun salih. Illa bihajri bid'ati wa bid'ihim, kecuali harus dengan menghajar, memboikot, meninggalkan ahli bid'ah dan kebid'ahan mereka. Ada kalam nafis jiddan. Seorang itu dikatakan mampu mencapai martabat orang yang puncak, yang rijal bil makna, ketika dia betul-betul sebagai orang yang sunni fil aqidah, tamam, sebagai orang sunni salafi aqidatan wa manhajan wa ibaratan wa mu'amatan ila akhir. Jauh dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hadza huwa. Rijal di sini tokoh ya, kawan. Martabat seorang yang rejal, betul-betul lamang gitu. Laki-laki tenang gitu. Betul-betul lamang, laki-laki sungguhan, yang rejal, yang kokoh akidahnya, yang kuat ibadahnya, yang kuat cara pandangnya, yang kokoh ilmunya, mengikuti salafun yang saleh. Harus jadi seorang salafi dan harus jauh dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Masya Allah, tidak butuh ya. Nanti mau belajar apa? Insya Allah ada pada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Alright, insyaallah nanti akan kita pelajari pada apa namanya tahun-tahun berikutnya insyaallah. Ya. Insyaallah taala. Panjang lebar. Terus ya, enggak apa ya. Sampai zuhur ya. Tanggung ini kalau dihentikan nanti malah enggak nyambung lagi. Ini harus kita semua sampai segini. Qala rahimahullahu ta'ala wa kutubu siyar wa li'tisami bi sunnah hafilatun bi ijhazi ahli sunnati 'ala al-bid'ati. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab yang membahas i'tisam bi sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, hafilah penuh full fi ijhazi ahli sunnah 'ala al-bid'ah, dengan sikap tegas ahli sunnah terhadap ahli bid'ah. Wa munabadatil mubtadi'ah, menyingkirkan ahli bid'ah. Wal ibtida'i 'anhum, menjauh dari mereka. Kama yabta'idu salimu 'anil ajr bil marid, sebagaimana orang yang sehat, yang salim, yang sehat menjauh dari orang yang kena kusta yang sakit. Ajr bil kena kusta al-marid yang sakit. Pepatahnya, firra minal mubtadi'ati firaraka minal asad, lari kamu dari ahli bid'ah supaya kemana kamu lari dari macam gitu ya. Itu dari hadis tapi dirupa lafadz apa disini ya, firra minal majzumi firaraka minal asad, orang yang kena penyakit kusta lari kamu dari dia supaya kemana kamu lari dari macam. Jadi dibalik, firra minal mubtadi'ati firaraka minal asad. Walahum qisasun wa waqi'atun yatulu syarhuha, mereka ini para ulama salaf punya kisah-kisah wa waqi'at, kejadian nyata yang panjang penjabarannya. Itu semua buku akidah. Lakin yatibu lil isyarah ila ru'usil muqayyadat fiha, tapi saya suka untuk mengisyaratkan kepada ru'us, poin-poin penting tentang masalah ini. Janarnya faqad kana salaf rahimahullahu ta'ala yahtasibuna al-istikhfafa bihim wa tahqirahum wa rahd al-mubtadi'i wa bid'atihi. Dulu salaf salaf yahtasibun menganggap yahtasibun mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisab ya. Dengan apa? Istighfafa fi, dengan merendahkan, melecehkan ahli bid'ah. Wa tahqirahum, menghinakan mereka. Wa rahdul mubtadi' wa bid'atahu wa bid'atihi, dan menolak ahli bid'ah dan kebid'ahannya. Mereka ihtasib tindakan yang tadi itu sebagai ibadah dan mereka meminta pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadziruna min mukhalatatihim wa musyawaratihim wa muakalatihim, dan mereka mentahdzir, memperingatkan umat tidak boleh bergaul, mukhalatah, bercampur dengan mereka atau musyawarah dengan mereka atau bahkan makan bersama dengan mereka. Mukhalatah tidak boleh, musyawarah tidak boleh, makan bareng pun tidak boleh. Apalagi acara bersama gitu ya. Masyaallah. Daurah ilmiah yang tabang ahlu sunnati wal jamaah. Tiga hari. Insyaallah. Pembicara yang pertama Al-Ustaz Fulan Ibn Fulan, yang dikenal sebagai Ustaz yang sangat tenar dan mengaku sebagai da'i salati. Yang kedua Ustaz Fulan Ibn Fulan, yang dikenal sebagai tokoh sufi. Ustaz Fulan Ibn Fulan, yang ketiga sebagai tokoh ikhwani mobil. Satunya lagi bintang tamu. Ada tamu, bintang tamu yang diundang secara khusus, tamu spesial. Al-Ustaz Fulan Ibn Fulan Al-Khariji. Tegak khawarij kumpul di sisi ya, Pak. Dari satu. Masya Allah ya. Yang ini ceramah, yang ini ceramah, yang itu ceramah, masya Allah. Kaya pun begitu ya. Allah musta'an. Bagaimana hukumnya ini apa tadi? Apa itu kok tak gitu? Tidak boleh. Tidak boleh dari mana? mukhalatah, muakalah, ya, bercampur dengan mereka, makan bareng sama mereka. Masya Allah. Ini ciri-ciri seseorang yang menyimpang dari prinsip. Apapun alasannya, mereka beralasan, kapan lagi aku akan berdakwah di tengah mereka dan menyampaikan ilmu salaf ini kepada mereka kalau aku enggak masuk tengah-tengah mereka. Ada alasan toh, itu pertanda prinsipnya kamu sudah menyimpang. Enggak bisa. Mukhalathah enggak bisa. Mujalasah enggak bisa. Jangankan itu, muakalah enggak bisa. Muakalah mangan bareng enggak bisa. Jadi satu meja pembicara, ada kue apem, ada kue kebosari, ada apalagi, ada roti ini, roti itu, maksudnya itu meja, masya Allah. Nunggu giliran bicara saja. Nggak mungkin terus kamu kemudian diem. Nah, assalamualaikum, ini sururi ini, ikhwan ini, khariji. Nggak mungkin kamu tukang sama mereka gitu. Nggak mungkin. Mesti harus senyum, salaman, lebih sekarang di kiri, kan gitu ya, nah, segala macamnya ngobrol semuanya, gimana kabarnya, kalaupun dikhair, kalau nggak tahu namanya, saya siapa ini lah, gitu ya. Kalau seorang Sunni Salafi yang tenanang diundang aja udah nggak mau. Satu dan satu. Ini acara 3 hari bersama. Banyak yang kita undang saja. Siapa saja yang diundang? Ustaz fulan bin fulan. Allah musta'an. Kharij ya. Dikenal sebagai khawarij nasional. Nasional. Dengar namanya tak? Sudah enggak mungkin kamu datang. Langsung kamu katakan afwan. Lempar. Gitu ya. Itu yang diplomasi jawabannya, yang kencang jawabannya afwan. Jika undang itu khariji, ada enggak mau. Lek. Kaku yang ini. Jadi yang diplomatis afwan, nah waktu aja. Nah. Kalau kemudian kamu menerima undangan tadi, duduk bareng sama mereka, mukhalathah wa musyawarah wa muakalah wa mubasathah wa tahtah yang raya itu, Allah musta'an. Itu menunjukkan prinsip yang ada. Lihat ucapan beliau yang satunya lagi. Fala tatawara naru sunniyin wa mubtadi'in. Maka tidak boleh saling nampak. Itu bahasanya. Tawara itu artinya sembunyi apa? Atau nampak? Gitu ya. Tawara sembunyi. Ya. Ya tawara minal qawm su'ima syirlah. Sembunyi. Tapi la tatawara tidak sembunyi. Artinya nampak. Gitu. Tidak boleh nampak apinya seorang sunni dengan seorang mubtadi. Amin. Ini kata-kata yang sangat tegas ya. Tidak bisa nampak. Apinya saja tidak bisa nampak. Ini api rumahnya seorang sunni. Tidak bisa kemudian kelihatan sama apa namanya seorang mubtadi umbal di dekatnya dia yang nampak juga apinya. Kamu lihat ini apinya mubtadi, tidak mungkin. Apinya aja nggak boleh nampak, apalagi batang hidungnya. Terlebih lagi tidak boleh. Ini kalimat yang menunjukkan berprofesi harus sangat jauh-jauh bisa antara sunni dengan hizbi, sunni dengan mubtadi. Nah. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, yang penting jauh dari sisi muamalahnya. Tidak pernah ketemu. Ada fi wadin wa anta fi wadin ahad. Ini sebuah lembah kamu tidak bayang. Nafsi-nafsi. Kalau dulu menceng, tidak mau ya. Tidak mau ya. Allahul musta'an. Ini harus baik-baik ini. Apalagi kalau kemudian talakil ilm ya tambah ngawur lagi belajar ilmu dari seorang mubtadi seorang ahli bid'ah, ahli ilmu kalam, ahli ilmu filsafat dan semisalnya, ya enggak mungkin. Ketemu api aja enggak, mukhalafah juga tidak, musyawarah juga tidak, muakalah juga tidak. Ikhtilafil ilm. Ini merupakan prinsip dia membangun ilmunya, membangun akidahnya, membangun amal dia. Kalau kemudian ada seorang yang mengaku dirinya sunni salafi, da'inya lagi, kemudian dia belajar kepada ahli falasifah, ahli bid'ah wal kalam, yang dikenal penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, dengan alasan untuk mendapatkan jasa gelar S2 dan semisalnya, itu bukan menunjukkan dia itu orang yang salah praktek, tapi orang yang munharifun fil manhaj, menunjukkan dan menyimpang prinsip. Ada nggak yang macam itu? Hah? Ada. Ngaku salah lagi. Dai untuk dikenal. Salam. Allahu Akbar. Tapi belajar di depan orang-orang yang bersahabat. Ahlul kalam. Sabul ahwai wal bidah. Dengan alasan untuk mengejar S2. Dapat jasa apa ya? Hah? Master. Masya Allah. Master. Kalau yang dia pelajari bidang pendidikan apa? MPD. Masyaallah. Kalau MM? Oh, manajemen. Oh, dagangan ini. Kalau kita ya. Kalau terkait dengan ilmu agama MAG. Masyaallah. Yang penting kalau M-nya aja lo. Kalau enggak master ya miliar lumayan. Allah harif. Allah misalnya kana lakul hal. Ini kalam tawil dari Syekh rahimahullah ta'ala. Beliau tegaskan betul thalabul ilm, supaya jangan sampai salah dalam memilih seorang guru. Jangan belajar dari seorang mubtadi. Ihzar abal jahil mubtadi. Ilmu prinsip ya. Salah belajar, salah ilmu, akhirnya menyimpang. Allahul musta'an. Ada ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada keterangan beliau, contoh-contoh yang lain dari salafun salih terkait dengan sikap yang tegas yang mereka sebutkan untuk ashabul ahwa wal bidah. Alaihi wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlullah. Panjang.